Rasulullah. Lah wong tuwa ki ana telu, satu abul jasad namanya bapak ibu kandung sing ngeramut jasad. Dua abul ruh namanya guru, ustate, kiyaine, bunyaine sing ngeramut roh, ngeramut rohani, ngeramut jiwa. Tiga sing ngekei bojo jenenge maratuwa. Kuwi kudu dimulyake padha hukume. Ngapunten, wonten mboten mantu sing ora apik karo maratuwane. Ora usah bengok-bengok, aku ngerti wonge teko kok. Pokoke wonge kudungan. Seragam wonge klambine putih. Dunge abang. Merah marun. Ungu kok ngono. Ungu to kuwi. Lewekmu iki merah hati. Maksudnya hatiku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo, orang tua kandung, orang tua jasmani, ya orang tua rohani, namanya guru, ustate, ustadae, kiai ini, bunya ini, ya mertua, gitu nggih. Yang kedua, ibadah gak bakal diterima Allah, seapi-api ibadah, stolek sujud nyosop. Suwi sekali nyosopi batuk mentol telu, nyosop pindo yang mentol enam. Jadi bar sholat ira rupa-rupa rai. Poso yang nanti wetenge kelet, zikir yang nanti lambene dawir. Ambok budal haji tiap tahun berangkat umroh seminggu peng enam. Omai Mekah bu. Wis to. Ibadah ra diterima, donga ra dijabahi, gak iso nampa syafaate Kanjeng Nabi. Sopo kuwi? Istri yang suka melukai perasaan suami, istri yang suka menyakiti hati suami. Sing lanang seweneng ya, rungokno. Kapok wong wedok. Suami gak salah, gak ada masalah kok dengan suami, tapi istri suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami, walaupun ibadah wapi kaya apa ditolak karo Gusti Allah, gak diterima dongane, gak diijabahi, gak iso nampa syafaate Kanjeng Nabi. Berani sama suami, menentang suami. Lewang aturan ngomong aja ada kok, istri itu gak boleh ngomong lebih keras suaranya daripada suami. Wis tau rungokke sik. Pokoke ngono. Kate membebani suami di luar batas kemampuan suami, suka menyelatu. Ya menyelatu, mengomengi, mengerawus, pokoknya ngomelin. Hei, malah Kanjeng Nabi dawuh ngene, sukno akhirat, kuwi ana wong wedok ora rupa menungso, wujute ora wong, ning ndase kuwi celeng, awake khimar, anak anjaran. Dase celeng awake jaran. Hi. Sopo kuwi? Hei, istri yang suka membebani suami di luar batas kemampuan. Suka melukai perasaan suami, menyakiti hati suami. Iki ambo ibate apik kaya apa sing lanang gak rido gak gelem nyepuro kedisian mati urung di ngapura, ora iso mambu swarga. Sing lanang saweneng. modir wong wedok. Wong lanang mesti seneng cocok kiai iki, cocok. Ra rugi aku ngundang ya, ra rugi aku. Masuk Pak Eko. Jarene ibu-ibu, kiai taek. Ya model opo? Memang seperti itu kok. Mangkane. Eh. Iki tak sampeke soalnya wong kayen lur iki kan sing wedok rata-rata lambene wis do lecek. Nang bojo wani-wanine. Bu. Bu. Nah, saiki gantian. Wong lanang rungokno. Suami-suami yang suka melukai perasaan istrinya, menyakiti hati istrinya, maka dampaknya aku rung tau krungu keterangane. Yo ora tak sampeke. Ngurung tau krungu tak sampeke malah salah kabeh. Pun, dilanjut mawon. Soale menengo. Lho iki lek disampeke bahaya, wong wedok iso bendol ndase. Iso do nglunjak, iso do nglamak. Lah wong soale ngerti dasare engko. Wong wedok lho ora ngerti dasare, ora ngerti dalil iso sing lanang kalah diyek-yek kok. Nyatane sing nyambut gawe rekoso apa lara karuan nganti gegere meling-meling. Gegere bongkok ya. Wong lanang kok, tapi begitu untuk duit sing ngentek-entekki sapa? Wong sing rekoso nyambutke wong lanang tok duitmu dirampok kabeh karo sing wedok kok. Sampai celana, klambi, dompet kooperasi kabeh. Nah, kopiah lek diuntel-untel dioperasi. Apa maneh kok ngerti dalile tambah rakaro-karuan. Mangane kowe nek golek bojo wong itu sing goblok-goblok kae. Gampang apus-apusane ngono lho. Soale wong wedok nek pinter ora kira gelem karo rupamu. Janji modelmu sik kaya ngono kuwi. Tebal, Bro. Gua. Nek wong wedok ketemu kowe, simpangan tok ilo alergi. Aja parek-parek ya nduk ya. Ndak kena virus. Nulari kae. Makane saiki mbok jenggileng ora apa-apa, maksudnya untuk dihindari. Kae makhluk-makhluk berbahaya. Hi. Waku wae nyingkir rene. Pon, pon. Gini lho, Bu. Sambat larang jare. Rupa yang gawa rego. Lokal karo internasional yo beda. Pemane jadwal dadak. Seje hitungane. Lah wong sing liyane ngantrine wis 3 taun urung ditekani, iki ming rong wulan ditekani lho. Nah, aku lak zalim karo sing wis 3 taun kae to. Lah nek diurus, oh pantes ngono lho. Apa ras sumput tak antem iki. Aku lak zalim karo liyane kok yo. Allahumma shalli ala Muhammad.